Setia jadi kekasih, mungguhi dina empenan, geni sakitu lehina. Rambut panjang nengerumai-rumai disangke panangan rampai lalaunan rarai tengah rangkulan karaos panggul lumpur pasir tepung ketan palambang asinu mekar ajakal hey, indahnya ukur kalangka harapan itu dedena kanya nuweni kebesi setia jadi kekasih panjang nungerumbe-rumbe disangke panangan menyampai lalaunan narai tengah rangkulan keraos pegelupur pasir tepung ketan pelambang asinu mekar panjang nuru merisang ke panangan nyebela launan tarai tengah rangkulan karausa pangelumpur pasir tepung ketan pelambang asidu mahar kebahagiaan.